Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'an. Kita masuk pada pembahasan pengecualian yang dibawakan oleh Ibnu Hisyam rahimahullah ta'ala dari hal-hal yang di-i'rab dengan alamat yang asal. Beliau mulai dari al-asma'u sittah. Beliau katakan ilal asma'a sittah wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhumalin faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya. Hadza mafhum. Qala hadza huwa al bab al awwal mimma kharaja 'anil asli wa huwa babul asma'i sittah al mu'tallah al mudhafah. Qauluhu al-mu'tallah ay allati ahrufu i'rabiha ahrufu 'illah aw allati lamatuha ahrufu 'illah, yang huruf i'rabnya berupa huruf illah. Dan huruf illah di sini yaitu apa berarti? Wawu untuk asma'us sittah apa? Berarti huruf ilahnya semuanya dipakai, ya kan? Wawu ketika rafa, alif ketika nasab, dan ya ketika jar. Baik. Awilah tilama tuha ahrufa ilah. Arti yang dimaksud dengan al-asma'u sittah al-mu'talah, yakni yang lam isimnya itu berupa huruf ilah. Lakinnahu ala wajhit taghlib, akan tapi ini diambil na'am berdasarkan apa mayoritasnya. Tidak keseluruhan. Kenapa? Li'anna lama fukaha. La harfu illah, dikarenakan lam dari fuka adalah ha. Asalnya fawahun. Fawhun. Tayyib, fa asluhu fawhun. Ala wasni fa'lun bi fathil fa wa sukunil ain. Wa dalilu ala asalati dhalika qauluhum fi at-tasghir fuwayhun wa fil jam'i afwahun. Jadi untuk fuka asalnya fauhun. Dan dipersyaratkan di sini al-mudhafah yang diidhafahkan sebagaimana nanti akan disebutkan dalam pembahasan syarat-syarat i'rab asma'us sittah. Wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhumalin. Abuhu yang dimaksud yaitu ab, bapak. Bapak dia. Keluar dari sini apa? Fi'il. Fi'il dari apa? Baha. Bahaya buhu, sebagaimana ta'lim yang dibawakan di sini dari al-Alusi, qad yusta'malu hadzal lafdu fi'lan mudhari'an bi makna aftakhiru nahu Zaidun abuhu bi. Ini juga termasuk lafaz, yaitu lafaz dalam nahu al-Hanifiyah, teka-teki dalam nahu. Nah, sebagaimana kemarin Zaidun apa? Anna Zaidun kalimun. Ini juga Zaidun Abu Hubih. Nah, Zaidun Abu Hubih, bagaimana i'rabnya? Sebagaimana Al-Alusi mengatakan di sini, wa qad su'iltu 'an i'rabi hadzal mithali wa ana ibnu tis'i sinin. Fa ajabtu bidzalika wa lam arah. Nah. Dan dulu aku telah ditanya tentang i'rab. Nah, contoh ini dalam keadaan aku saat itu berumur 9 tahun. Maka aku pun jawab pertanyaan tersebut, yaitu beliau Naam, telah mengetahui, yaitu bahwasanya abu di sini bermakna aftakhiru. Naam, wallillahil hamd. Jadi Zaidun abuhu bih, i'rabnya bagaimana? Zaidun abuhu bih. Abu Abdillah. Nah, Zaidun mubtada ma'ruf, kemudian abuhu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammah 'alal ha' ini abuhu. Karena asalnya dari bahaya buhu. Wa bihi jar majrur muta'alliq bil fi'l. Maknanya Zaidun aftakhiru bihi. Zaid, aku membanggakan dia. Nah, dan ini termasuk lafaz khanibila. Nah, teka-teki dalam nahwu untuk mengecoh mungkin kalau sampai di pembahasan na'am Asmaul Khamsah kasih contoh ini. Nah, tayin kasih contoh ini akan kebingungan kalau yang belum pernah melewatinya. Jadi abuhu bermakna aftakhiru. Dan biasa terkadang para ulama nahwu khanibila saling bertanya satu sama lain. Naam, dengan lafaz seperti ini untuk menguji apa? Kepekaan. Kepekaan dan juga keluasan dari sisi lughahnya. Karena kalau tidak memiliki keluasan lughah, tentunya tidak akan tahu kalau di sana ada naam fi'il abuhu. Naam fi'il dengan bentuk abuhu ini yang bermakna aftakhiru. Tayyib. Qala rahimahullah fa innaha turfa'u bil wawi niyabatan 'anil dhammati wa tunsabu bil alif niyabatan 'anil fathati wa tujarru bil ya' niyabatan 'anil kasrah. Hadha wadih. Taqulu ja'ani abuhu wa ra'aitu abahu wa marattu bi abihi wa kadzal qawlu fil baqi. Naam. Qala syurutu 'irabil asma'i sittah bil huruf. وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور. Tiga. Kalau dalam tuhfa asaniyah berapa? Berapa? Empat. Yaitu apa saja sebelum kita baca yang di sini? Antakuna mufradatan, mukabbaratan, mudhafatan. Naam. Wa takuna idhafatuhu li ghairi ya mutakallim. Dan di sini disebutkan tiga. Kenapa ya khanifillah? Karena dijadikan satu naam masalah idhafah, yaitu harus diidhafahkan dengan selain ya mutakallim. Nah, qala ahaduha an takuna mufradatan. Harus berupa apa? Isim mufrad. Nah, dan yang dimaksud mufrad di sini, telah kita lewati dulu pembahasan mufrad di awal-awal, bahwasanya pada pembahasan nahwu ada penggunaan mufrad yang berbeda-beda. Kalau dalam bab i'rab yang sekarang ini kita bahas, mufrad yang dimaksud apa? Malaysa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khumsa wala minna al asma' asittah atau khamsah. Baik. Naam. Wa minal asma'i sittah. Nahnu 'ala al-qaul. Naam. Bi annaha sittah kama qala Ibn Hisham. Kemudian mufrad yang lain di bab apa? Sebelum ini kita lewati penggunaan mufrad juga apa? Pada bab kalam, yaitu mufrad bermakna ghair murakkab. Nah, kemudian penggunaan ketiga pada bab kita baru lewat penggunaan mufrad dua ini, yaitu mufrad pada bab kalam yang penting bukan murakkab, ya kan? Kemudian mufrad pada bab i'rab malaysa musanna wala majmu'an wala minal asma'il khamsah atau asma'is sittah. Kemudian yang ketiga mufrad di bab munada pada bab munada. Kemudian pada bab khabar, ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Pada bab khabar apa? Malaysa jumlah wala syabihan bil jumlah. Kemudian satu lagi apa? Ma laysa mudhafan wala syabih bil mudhaf. Ini bab apa? Bab? Bab munada. Nah, kalau tadi yang apa? Ma laysa jumlah wala syabih bil jumlah, ini bab khabar. Kalau pada bab isimlah yang mana? Nah, sama dengan permasalahan munada. Itu diingat-ingat. Karena walaupun belum kita lewati dalam kitab ini, tapi sudah kita lewati di kitab-kitab sebelumnya. Nah, sehingga tinggal menambahkan apa yang belum. Sebagaimana dalam pembahasan ini, qala rahimahullah, ahadduha an takuna mufradatan. Falau kanat musannatan uribat bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasba. Kalau musanna jelas, kama tu'rabu kullu tasniyatin. Takulu ja'ani abawani wa ra'aitu abawaini wa marabtu bi abawaini. Nun pada abawani dan abawaini. Itu nun apa namanya? Iwad anit tanwin fil ismi mufrad. Nah, adapun i'rabnya jelas. Nah, di i'rab di surah marantu bi abawaini, Ahmad. Taim. Marantu fil madi, mabniun ala sukun liittishalihi bi dhamir raf'in mutaharrik wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Bi abawain, ini syahidnya. Bahar ujar abawain ism majrur wa alamatu jarrihi alhiya niyabatan anil kasrah. Qala wa in kanat majmu'atan jam'a taksirin u'ribat bil harakati alal asri. Nah, kalau dia dijamak dengan jamak taksir, maka di'rab dengan i'rab harakat. Nah, berhubungan dengan musanna dan jamak fanifila, untuk perhatikan ta'lik di sini, bahwasanya semua isim-isim yang enam ini bisa dijadikan tasniyah. Wa kulluha tusanna. Fa yuqal abawani wa akhawani wa hamawani wa dzawamalin wa hanawani. Berarti seandainya seorang mengatakan, nah, ra'aitu hamawaini, i'rabnya bagaimana Zakaria? Ya? Ra'aitu fi'lun madhi mabniun ala sukun li itishalihi bi dhamir raf'in fa'il la mahalla lahu bi i'rab. Hatta dhamir muttasil mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Hamawaini maf'ulun bi mansubun alamatu nasbihi alya niyabatan anil fathah. Niyabatan anil fathah li'annahu li'annahu ismu sanna. Naam, ismu sanna. Naam. Nun iwad anil tanwin fil ismu nufra. Naam. Demikian pula untuk jam'u taksir. Wa kulluha tujma'un jam'an taksir. Ya, semuanya di bisa dijamak dengan bentuk jamak taksir. Fa yuqalu aba'uka ikhwanuka ahma'uka afwahuka adwa'u ma'in ahna'uka. Ini semuanya bisa. Tayib. Kemudian yang ketiga, wa in kanat majmu'atan jam'a tashihin. Wa ribat bil wawi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasba. Kalau dia dibentuk menjadi apa? Jam'u tashih. Yang dimaksud adalah jam' al-mudzakkar salim. Tapi apa? Wa hiya min babil mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Nah, mulhaq saja tidak bisa masuk dalam jamak mudzakkar salim secara penuh. Li'annaha laysat bi'alamin wala sifah. Dikarenakan bukan alam, bukan pula sifah, padahal disyaratkan untuk bisa dijamak dengan bentuk jamak mudzakkar salim harus berupa alam atau sifah. Wa jam'uha hadzal jam'a syadzun. Li'annaha hudifat lamatuha wa lam yu'awwad minha syai'. Dan dibentuknya isim-isim dari asma'ul sittah ini ya khonifillah menjadi bentuk jamak mudzakkar salim ini syad. Nah, syad. Kenapa? Karena keluar dari kaidah apa? Kaidah sinun atau sinin. Sebab apa? Dia dihilangkan lamnya tapi tidak diganti dengan sesuatu pun. Fa asluha abawun wa akhawun wa hamawun. Fa hudifat lamatuha wa hiyal waw wa lam yu'awwad minha syai'. Ya, wawunya dibuang na'am dan tidak apa? Tidak diganti dengan sesuatu pun. Sebenarnya tidak na'am tidak bisa dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Makanya dikatakan dikatakan di sini apa wajam uhaha dan jamak syad. Bikhilafi sanah. Nah, bikhilafi sanah wa babi. Berbeda dengan sanah dan bab sanah atau dengan istilah lain bab sinin. Baik, yang dhabitnya ikhwan fillah untuk bab sinin yaitu kullus min thulathiyyin hudhifat lamuhu wa umidu anha ha'u ta'nith wa lam yukassar. Ini dhabit untuk yang ikut pada bab sanah. Naam. Apa tadi? Kullus min thulathi hudhifat lamuhu wa umidu anha ha'u ta'nith wa lam yukassar. Ini yang masuk dalam bab sanah. Yang di jamak menjadi apa? Sinun. Sanah menjadi sinun. Asalnya sanawun. Taim, asalnya sanawun. Demikian pula nahwu indah. Indah jamaknya apa? Jamak mudzakkar salim. Berarti indah menjadi indun. Naam. Kemudian izah menjadi izin atau izun dalam bentuk naam, dalam bentuk rafa'nya. Tapi yang datang dalam Al-Qur'an dalam bentuk apa? Dalam bentuk nasab. Tayyib. Kemudian thubah. Naam, thubah. Menjadi apa berarti? Subatun menjadi apa? Subun. Cuma dalam Al-Quran tidak datang dalam bentuk jamak mudzakkar salim, didatangkan dalam bentuk jamak mu'annas salim. Fahadihi hudhifat lamatuha wa'udhu anhalha. Karena inilah apa? Dia diterima khalifillah. Tayyib. Pada isim-isim ini khonifillah hudifat lamatuha wa uwidu anhalha. Ya, lamnya dibuang kemudian diganti dengan ha yaitu ha uta'nif. Fa asluha sebab asalnya adalah na'am sanawun. Perhatikan, ini asal kata dari sanatun. Sanatun asalnya sanawun. Ya, sanawun wawunnya dibuang kemudian diganti dengan apa? Ha. Tak nih. Demikian pula apa? Idhamun. Jadi bisa sanawun, bisa sanahun. Ini asalnya. Adapun idhatun asalnya idhamun. Idhamun wawunya dibuang kemudian diganti dengan ha utaknif menjadi idhah. Nah, adapun izun ya, izatun. Tayyib asalnya adalah apa? Izawun. Tayyib iziyun apa? Asalnya iziyun. Asalnya iziyun. Kemudian apa? Di buang ya-nya diganti dengan ha utanif. Izah. Demikian pula tubah. Semuanya masuk dalam kategori bab sanah khanifillah dengan dhabit tadi. Semua isim yang thulatsi yang dibuang lamnya kemudian diganti dengan apa? Ha utanif dan tidak ditaksir walam yukasar. Nah, ini semuanya bisa dimasukkan dalam mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Dengan jamak mudzakkar salim. Ada pun yang datang dalam Al-Qur'an seperti apa? Na'am. Idzin dan izin. Taib. Demikian pula datang dalam as-sunnah sinin. Naam. Allahumma ja'al hum sinin ka sinin Yusuf. Taib. Izin di mana? Dalam surat apa? Izin indaka amtullah. Dalam Al-Qur'an. Juz-juz belakang. Naam, qala Allah Ta'ala 'anil yamin wa 'anil shimali 'izin. Naam, dalam surat Al-Ma'arij. Maknanya apa berarti? Mutafarriqin. Naam, dari sisi kanan, dari sisi kiri, ya. Mutafarriqin. Mereka apa? Berpencar-pencar. Jadi semuanya datangnya dari arah kanan maupun arah kiri. Adapun indin di mana dalam surat Al-Hijr, alladzina ja'alul qur'ana idhin, orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an idhin yaitu aqsaman wa ajza. Nah, sebagian yang mereka imani, sebagian tidak. Jadi mereka bagi-bagi Al-Qur'an sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Ini yang datang enam penggunaan idhin dan izin dalam Al-Qur'an. Baik, sebagai faedah diingat-ingat bahwasanya masuknya isim-isim ikhwani fillah dalam asma'ul khamsah ke bentuk jamak mudzakkar salim ini syar. Naam, jamak mudzakkar salim syar. Kenapa? Karena naam dibuang lamnya tapi apa tidak diganti dengan ha utanith. Padahal syaratnya untuk masuk pada bab sinin itu selain fi'il thulatsi dia juga apa harus ketika lamnya dihilangkan ada pengganti berupa ha dan kemudian tidak ditaksir. Taqulu ja'ani abuna ra'aitu abina marantu bi abina ja'ani abuna bi rabb Abu Sa'id. Abuna menjadi syahid yaitu kedudukan i'rabnya dulu apa? Fa'il, fa'il marfu'un Gharamatu raf'i al-wawnya benar-benar dhamma karena mengunjung zakar salim. Taim abuna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya, tidak kita katakan li'annahu jam' mudzakkar salim, tapi li'annahu mulhaq. Karena dia tidak memenuhi syarat apa? Untuk masuk kategori jam' mudzakkar salim. Laisa 'alaman wala sifah. Naam. Walam yajma' minha hadzal jam'a illa al-ab wal akh wal ham. Naam. Dan tidak bisa dijamak dengan bentuk jamak ini ya khanifillah, yaitu bentuk jamak mudzakkar salim, kecuali tiga tok. Tidak semuanya, tapi tiga saja, yaitu am, akh dan ham. Taib wasyahiduhuma min kalamil Arab qala syair falamma tabayyana aswatana bakaina wa faddainana fil abina. Syahidnya bil abina, ini datang dalam syair Arab. Faqala akhar wa kana banu fazarata syarra qaumin wa kuntu lahum ka syarri banil akhina. Yang datang syahid dari kalam Arab dua, panifila, yaitu abuna dan ahuna. Sedangkan ham dikatakan di sini zahiru kalamihi sama'u hadzal jam'i min al-ham. Sama'u hadzal jam'i fil ham. Zahirnya bahasa akan-akan bisa didengar, telah didengar dari kalam Arab bahwasanya mereka menggunakan pada ham juga apa? Jamak mudzakkar salim. Faqala Ibn Malik rahimahullah walau qila fil ham hamuna la yamtani walakin la a'lamu annahu sumi'. Ini pendapat Ibn Malik. Seandainya dikatakan pada hamu, na'am, menjadi hamuna, ini tidak terlarang. Walaupun apa, aku tidak mengetahui bahwasanya jamak yang seperti ini hamuna didengar dari orang Arab. Qala Abu Hayyan yang bagi an yamtani' li'anna al-qiyasa ya'bah. Dan ini dibantah oleh Abu Hayyan. Seogianya untuk apa? Dilarang, yaitu dalam artian tidak boleh. Na'am hamun dijadikan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena nam kias enggan untuk apa? Untuk menerimanya. Wa hatta ba'dhum sama'a hanuna wa zawuna. Wa ta'lam annahu yuqalu fi fam funa wa fina. Qala Abu Hayyan wa hadha fi ghayatil gharabah. Dan ini apa? Pada puncak keanehan, dalam artian tidak didengar dari na'am kalam Arab yang menguatkan pendapat tersebut. Oleh karena itulah na'am yang rajih dalam masalah ini ikhwan fillah, ikhtisar pada apa yang datang sama' padanya itu lebih na'am lebih selamat. Berarti yang datang sama' pada permasalahan ini ada dua, yaitu abuna dan akhuna. Ini syarat yang pertama, antakuna mufradah. Atsani, syarat yang kedua, antakuna mukabbaratan falau sughirat wa'ribat bil harakat takunu ja'ani ubayyuka wa ra'aitu ubayyaka wa marattu bi ubayyik. Alhamdulillah. Ra'aitu ubayyaka. Bimada ubayyak alamatu nasbihi fathah limada na'am li'anna isim mufrad. Baik. Hadza wadih. Naam, antakuna mukabbarah berarti keluar darinya apa? Tasghir. Apabila di tashir, maka di i'rab dengan i'rab isim mufrad. Atsalits an takuna mudhafatan. Nah, syarat yang ketiga hendaknya dia diidhafahkan. Taib. Hadza syartu binisbah li dzu wa fam. Idza khala min al-mim li bayanil waqi'. Ya, karena asalnya famun. Syaratnya harus untuk famun punya syarat khusus. Naam. Taib. Syarat khusus yaitu apa? Hendaknya dihilangkan mimnya. Naam, ini untuk famun. Sehingga menjadi fu, taib dan zu. Nah, syarat ini ikhwanul fillah dikatakan oleh Syekh, naam, hadza syartu binisbah li dzu wa famun idza khala minal mim li bayanil waqi'. Nah, berarti kalau famun, kalau kosong dari mim yaitu menjadi fu, dzu dan fu. Nah, syarat yang ketiga ini, naam, sebenarnya apa? Hanya sekedar bayanul waqi', untuk menjelaskan apa faktanya. Kenapa? Afani filal li'annahuma la yakunani ila mudhafain. Dikarenakan keduanya tidak ada kecuali dalam kondisi diidhafahkan. Naam, dalam kondisi diidhafahkan. Jadi, senantiasa naam dalam kondisi diidhafahkan. Oleh karena itu, yang seperti ini sebenarnya tidak perlu dipersyaratkan, ya kan? Tidak perlu dipersyaratkan karena memang penggunaannya tidak pernah keluar dari idhofah. Makanya dikatakan oleh Syekh libayanil waqi'. Adapun yang lainnya, naam, adapun yang lainnya selain dzu dan fu, memang terkadang datang dalam bentuk berdiri sendiri, tidak diidhofahkan. Qala falau kanat mufradatan ghaira mudhafatin u'ribat aidan bil harakat nahwu hadza abun wa ra'aitu aban wa marattu bi abin. Ini jelas. I'rab dengan i'rab isim mufrad. Wa li hadza syartil akhir syartun. Dan untuk syarat yang terakhir ini ada syaratnya, yaitu wa huwa an yakuna al mudhafu ilaihi ghaira ya'il mutakallim. Yaitu dipersyaratkan dalam idhafah ini, na'am, hendaknya mudhaf ilaihnya selain ya mutakallim. Na'am. Qala at-taqyidu bil mutakallim lil idhaf li'anna al-ya'a al-mudhafa ilayha la takunu li ghairi falaysa thamma ya'un yudhafu ilayhi illa ya'ul mutakallim. Ini juga penegasan yang hendaknya dipahami dengan benar. Jadi, nah, harus, nah, lepas dari apa atau terbebas dari idhafah kepada ya mutakallim. Nah, dan penamaan ya al-mutakallim di sini ikhwan fillah. Dan kata al-mutakallim ini hanya untuk memperjelas saja. Memperjelas saja. Kenapa? Karena seandainya seorang mengatakan na'am dengan syarat tidak boleh diidhafahkan kepada ya, itu cukup. Kenapa? Dikarenakan tidak diidhafahkan na'am pada kondisi ini ikhwan fillah. Na'am. Kecuali apa? Ya mutakallim. Ya yang diidhafahkan ke sini hanya ya mutakallim. Naam. Tidak ada ya yang lain. Qala wa hadza syartu binisbah ila ghairi dzu. Naam. Li'annaha la tudhafu ila al-ya'i bal wala ila ad-dhamiri aslan 'ala al-mashhur fala hajata ila ishtiratihi fiha. Dan tanbih yang kedua bahwasanya persyaratan ini dilihat dari sisi apa? Selain dzu. Ya. Kenapa kalau dzu, naam, dia tidaklah diidhafahkan kepada ya, bahkan apa? Tidak diidhafahkan kepada dhamir secara asal. Jadi memang pada asalnya dzu tidak diidhafahkan kepada ya dan juga kepada dhamir-dhamir. Karena nanti syarat idhafahnya dzu kepada siapa? Kepada isim isim dhahir. Isim itu pun tidak semua isim dhahir, tidak semua isim dhahir. Sebagaimana nanti akan kita lewati insyaallah ta'ala. Nah, sehingga untuk itu sebenarnya tidak dibutuhkan apa persyaratan na'am idhofah kepada selain yang mutakalim. Karena memang tidak dipersyaratkan pun tidak akan mungkin dia diidhofahkan kepada yang mutakalim. Nah, Qala thumma alam anna al-murada bil idafati ila ghairi al-ya walau taqdiran. Naam. Liyadkhula nahwu sahba'a khurtuman aqaran qarqafa khalata min salma khayashima wafa. Ay ya khayashimiha wafaha. Wafa maksudnya wafaha. Khayashimiha wafaha. Kemudian katakan bahwasanya yang dimaksud dengan idhafah kepada selain ya ini akhwani fillah, na'am, tayyib, yang dimaksudkan juga apa? Walaupun itu takdiran. Nah, walaupun apa? Idhafahnya tersebut tidak kelihatan. Tapi tetap kalau ada idhafah di situ kepada selain ya, dimasukkan dalam i'rab asma'ul khamsah atau asma'ul sittah. Agar apa bisa masuk dalam i'rab ini semisal bait yang disebutkan ini. Naam, sahba'a khurtuman aqaran qarqafa khalata min salma khayashima wafa. Yani khayashima khayashimaha wafaha. Syaitnya wafaha, yani wafa dihilangkan naam dhamirnya. Asalnya wafaha. Qala fa in kana ya al mutakallimi uribat aidan bil harakat lakinnaha takunu muqaddaratan takunu hadha abi ra'aitu abi wa marattu bi abi. Naam, Abdul Malik, hadha abi tanbih za sun isharatan mabniyan ala sukun fi mahalli raf'in mubtada abi khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi tammatun muqaddaratun ala maqabla ya il mutakallimi man amin duburiha istighfar bukan di harakatin munasabah. Naam, tayyib, ha ahfu tanbih za isim isyarah mabni fi mahalli raf'in mubtada abi khabar. Naam, marfu'an wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'i al-mutakallim man 'amil dhuhriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Naam, ini harus naam sudah mutqin semua. Wa ra'aitu abi wa marattu bi abi fa yakunu akhiruha maksuran fil ahwali tsalatsah. Wal harakatu muqaddaratan fihi kama tuqaddaru fi jamil asma'il mudhafati ila al-ya. Nahu abi wa akhi wa hulami. Nah, dan harakat dapat ditakdirkan padanya sebagaimana ditakdirkan pada semua isim-isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Naam. Nahu abi wa akhi wa hulami. Wastaghnaitu an ishtirati hadhihi syurut likauni lafadtu biha mufradatan mukabbaratan mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Dan aku mencukupkan dari menyebutkan syarat-syarat ini dikarenakan aku telah melafadzkan asma'ul sittah tersebut dalam keadaan apa memenuhi semua syarat, yaitu dalam kondisi mufrad, mukabbarah, dan diidhafahkan kepada selain yang mutakallim, maksudnya di dalam matan ya hanifillah. Makanya Ibnu Hisyam mencukupkan dengan apa memberikan contoh wahia abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dumani. Di sini. Nah, ini maksud dari perkataan beliau wastaghnaitu ila akhirih. Wa inna ma qultu, kemudian penjelasan berikutnya. Wa inna ma qultu wa hamuha fa adhaftu al-hama ila dhamiril muannats li ubayyana anna al-hama aqaribu zawjil mar'ah. Nah, hanyalah aku katakan pada hamu, yaitu diidhafahkan kepada hamuha. Naam. Aku idhafahkan kepada dhamir mu'annad untuk aku jelaskan bahwasanya ham maknanya adalah aqaribu zawjil mar'ah, yaitu kerabat siapa? Kerabat suami. Tayyib, kerabat dari suami. Berarti kalau kerabat dari suami, idhafahnya ya kepada si wanita, si istri. Ka'abihi wa ammihi wa ibni ammi, seperti bapaknya, na'am amnya, pamannya, atau nah, anak dari pamannya dan seterusnya. ala annahu rubbama utriqa ala aqaribi zaujah. Naam. Walaupun demikian terkadang diidhofahkan dipergunakan untuk aqaribu zaujah juga. Cuman asalnya ikhwani fillah naam digunakan untuk aqaribu zauj. Qala Nawawi rahimahullahu taala fi syarh Muslim. Ittafaqa ahlul lughati ala anna al-ahma'a aqaribu zaujil mar'ah ka abihi wa ammihi wa akhihi wa ibni akhihi wa ibni ammihi wa nahwihim. Wal akhtan, yani ada ahma' dan akhtan. Wal akhtan aqaribu zaujatir rajul. Ya. Wal ashar yaqa'u 'ala an-naw'ain. Ini penggunaan lughah ikhwanul fillah. Kalau ahma' kerabat pihak apa? Pihak laki-laki. Kalau akhtan kerabat pihak apa? Perempuan. Sedangkan ashar itu untuk kedua-duanya. Wa yu'ayyidu hadzal makna hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu fi sahihain iyyakum madkhul 'ala an-nisa. Faqala rajulun min al-ansar ya Rasulullah afara'aita al-hamwa? Qala al-hamwul maut. Fal murad bil hamwi fil hadits aqaribu zauj. Naam. Walakin yustathna aba'uhu wa abna'uhu fa innahum maharimun fa innahum maharimu lizaujah. Nah, dikeluarkan dari kategori alhamul maut yaitu siapa? Kerabat dari apa? Suami yaitu bapak-bapaknya dan anak-anaknya. Baik. Berarti alhamul maut itu ada mustathnanya ya khanifillah. Yang dimaksud dengan alhamu adalah kerabat pihak suami. Berarti maut bagi siapa ini? Hah? Bagi si istri. Nah, bagi si istri. Wa ayyidu aidan qawlu Aisyah radhiyallahu anha ma kana baini wa baina Ali illa ma kana bainal mar'ah wa ahma'iha. Nah, tidaklah antara aku dengan Ali kecuali apa? Antara seorang laki-laki dengan ahmaknya. Kenapa? Karena Ali adalah apa? Kerabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maksudnya biasa, terkadang nah, ada permasalahan. Apalagi Ali ikhwani fillah pernah ketika terjadi kisah berhubungan dengan Naam Ifk. Ya, menasihatkan kepada Nabi. Dalam artian wanita masih banyak. Taib. Maksudnya jangan terlalu Nabi bersedih. Nah, dan ini sakit hati ya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, biasa. Ketika nah, ada kerabat suami yang menyarankan untuk mencari istri lain lagi, ya tentunya marah. Nah, makanya dijelaskan oleh beliau, maka nabaini wa baina Ali illa maka nabainal mar'ah wa ahma'iha. Untuk menjelaskan secara lugah bahwasanya makna ahma aqaribu zauj. Wa mimman dzakara hadzal itlaqa aidan Ibnu Malik fi syarh at-tashil. Wa Ibnu Mangdzur fi lisanil Arab hama na'am pada bab atau pada madah ha mim dan alif. Wa Abu Hayyan fi at-tadjil wa alaihi fa yudhafu lil mudzakkar fa yuqalu hamuhu ay aqaribu zaujati. Nah, dan berjalan di atas nah mutlaknya makna ini siapa? Ibnu Ajurrum dalam Jurumiyah. Nah, karena mengatakan abuka wa akhuka wa hamuka. Nah, hamuka. Walaupun untuk penggunaan yang lebih masyhur, nah itu hanya cocok diidhofahkan kepada muannats yaitu hamuki. Baik. Adapun mengenai alhan insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.